MMT, Modern Monetary Theory, punya dua musuh. Satu Keynesian sebagai incumbent, satu lagi adalah algoritma teknologi Wahyudi yang sedang bersiap mencaplok dunia bersama Corona dan setelah Corona. Bagi sahabat yang memerlukan penjelasan singkat, apa itu salah satu strategi MMT yang paling powerful adalah print money berbasis proyek. Kalau di dunia swasta kita contohkan adalah bursa saham IPO. Sebagian saham Anda ditukar dengan uang kepemilikannya. Artinya Anda print money berbasis proyek. Saya ini penganut MMT murni, bukan hanya teori. Dalam informasi sebelum ini, saya katakan ada dua cara untuk meningkatkan ekonomi. Pertama, memilih seperti apa yang Bernie Sanders akan lakukan jika dia terpilih menjadi Presiden Amerika menggantikan Trump, di mana mereka akan berduel November tahun 2020 ini. Nomor dua, di mana saya katakan bahwa kita sudah kerjakan, bukan konsep lagi, yaitu Indonesia harus menjalankan platform equity crowdfunding secara masif, terstruktur, dan sistemik. Inilah kekuatan gotong royong. Untuk itu kami membangun Santara. Santara adalah salah satu kontribusi kami ke UKM dengan berbasis ilmu MMT. Santara adalah platform urun dana pertama di Indonesia dan terbesar. Kalau Anda perusahaan besar, omset dan aset Anda di atas 50 miliar, Anda bisa IPO di bursa IDX. Tetapi kalau Anda UKM, di mana Anda perlu dana untuk membiayai proyek Anda, tetapi tidak memiliki jaminan cukup untuk ke bank, Santara solusinya. Santara tempatnya. Cek web kami di santara.co.id. Kemudian UKM Anda, yuk daftar. Anda mau buka cabang baru, mau scale up memperbesar usaha Anda, perlu pendanaan. Sudah jalan usahanya lebih dari 2 tahun, ada omset yang cukup. Santara adalah tempat investor bertemu dengan Anda, para pengusaha UKM. Saat ini, Santara usianya belum sampai 2 tahun. Nanti bulan Juli 2020 genap 2 tahun. Izin lengkap baru September 2019. Baru memiliki 130.000 investor yang menanti Anda para UKM mendaftar di Santara untuk dibiayai, untuk didanai secara urun dana. Berdirinya Santara adalah kontribusi kecil kami, di mana solusi pembiayaan yang saat ini dipegang kaum kapitalis berbasis Keynesian adalah harus ada jaminan. Kita sudah bisa patahkan. Santara adalah microfinance bank disruptor. Konsep bagi hasil dengan memiliki sebagian saham UKM, tidak ada bunga, tidak ada pinjaman. Di Santara Anda invest, bukan lender, bukan meminjamkan. Kita Santara tidak kenal bunga bank. Yang kita kenal hanya bagi hasil, bagi resiko. Kita ini post-Keynesian, bukan hanya konsep, namun kiprah nyata. Bayangkan sejak 70 tahun dunia dicengkram IMF, World Bank, dan sistem perbankan yang selalu mensyaratkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Kaum sosialis kiri, kaum kapitalis kanan, semua di bawah sistem perbankan. Kalau kita bagi 4 kotak kuadran, di kiri ada state capitalism, yaitu kiri atas pakai BUMN. Di kiri bawah adalah kaum buruh, white collar dan blue collar. Di kanan atas ada elitis oligarki kapitalis korporasi besar di dunia. Kanan bawah adalah pengusaha UKM. Bank itu sistem kanan atas. Anda yang berada di kiri atas, di kiri bawah, di kanan bawah menghamba ke kanan atas. Dari seluruh 4 kuadran tadi, yang punya jaminan hanya kiri atas dan kanan atas. Dan sayangnya lagi, kelompok itu hanya 5% manusia yang punya. Yang 95% nggak punya jaminan. Maka MMT, salah satu konsep ekonominya adalah konsolidasi bottom of pyramid. Agar yang kiri bawah sebagai investor bisa membantu kanan bawah pengusaha menggunakan platform urun dana Santara. Ini new economic model. Dengan 130.000 investor yang diperkirakan saat ini valuasi mencapai 1 triliun rupiah, karena rata-rata investor komit sekitar 10 jutaan, kami berharap Anda bisa, wahai para investor receh itu, bergabung di sini. Karena kalau Anda bergabung, kita menjadi kekuatan yang tiada tanding. Juga Anda sebagai pengusaha UKM, hayu gabung. Ini revolusi ekonomi. Ini perlu Anda para pejuang ekonomi keluarga. Yuk kita bergabung. Lupakan konsep Keynesian. Lupakan konsep mengikat dengan jaminan ala Bank Dunia atau IMF. Kita mau terbang kok. Ini war time. Ini keterlepasan dengan masa lalu. Kita ini lawan berat Keynesian dan lawan tanding Wahyudi dengan algoritma teknologinya. Semangat, dan kita terus memperjuangkan ekonomi rakyat. Selamat datang MMT.